Upomo aku 신 비송아람과 뽀뽀 끓는다 라비 아 꽈배띠 바 보초 요머스팀 내내 저방어 내는 바가나 아쿠 가이사 몰래 저메 사쿠 끓는 밥에 떨어나 스마키 군가가 매사 저방어 더티 끓는 바띵 자 뚝밥 그란자 무태께 빙기레로 워구누 따란다 아디다가 깨네 잡방어자 아디다가 깨네 잡방어 슈루박 슈루비 람밭 꽃동 스마음 Quiero 여보 다 뿜마이 어서 가깝다고 janjimu tak rapi awak mu berdengkuni ini so kakang tango iya. Aku dihabi kakang tango aku so gelem tapi aku api kondam be kakang tango sejati nengono aku wes bobot kakang oh jadi wes diparingi si pangeran awak jamu aku saiki nyidam kakang aku turutan aja kakang tango. Lah nyidammu njalu opo wong ayu bakal bojoku. Aku kepengin mangan sriwine kakang tango sebelah kiwa uga sebelah tengen kakang. Loro jajak nganiane panjalu. Yo toh, penting kuning rene ngabot sanggane rabi ayu jajal sempalen sriwine. Rene kakang tango rene. Aduh. Aduh. Somi beraku berdingin. Masih kaya sami berkata-kata apa mames dati bocor naik leteng kuning. Iya, apa jalan rapnya yuk. Ini meja kakak. Sarani penjalo kosek kapisan mes dituruti ambek kakak tamu. Aku tuwe penjalo pembindo mana pindone turutan aja kakak. Jalu opo mana wong ayu berdingin. Aku kepingin mangan mutake kakang bango. Tambah ngalapani. Yo toh berdingin. Mbok menawa wis teko titi mangsane aku balik mulih nang taman klanteng. Jaman diare dikapun aja kakak. Iya tak kabur jajal kepruk dandangan. Rene-rene kakak. Penting kuning di tahun yo Dewi Sekartani. Wonten dawuh si pengenti kopi kulon. Aku sedon rimo banget dene opo aku bisa mulya jati bunyi kaya sing wis ditaun. Mula iku, aku diwis mangerteni nek pancen. Awakmu ndolek guru lakimu. Kesinggian, pikulot. Terus nopo sing dadi lakimu. Kulo ndak bisa maringi opo-opo iki. Cemeti soto lanang, tanpa lungo. Mangesaken dawuh, pikulot. Biasanya berpasang di sanggulo, gunung jogluk segoro asam. Kasinggian. Terus mungs menu belingku aku tak balik nangkayangan. Kasinggian pikulot. Menawa dina iki peteng kuning tak kongon ngumbah dandang kang supaya bersih kaya dene wis anyar maneh awet apa supaya gak ngonangi anak-anakku sing padha ngunggah-ngunggahi menyang desa Karangulusan. Tapi kene sing ngene wis meh lengser arek iki kok durung ana muleh nang endi peteng kuning iki? Mbak, aku tekak. Kaya peteng kuning. Iya. Kene-kene nak, kok wes mulai dandang apa wes bersih? Pas lagi. Kene nak, mbok endel, yunge endelenge ya nak. Inja. Oh. Oh, dadak wis bersih maneh. Lho, kok malah anyar kaya dene sloka? Apa kok tukokno peting kuning? Lah, enggak kan dene mau dikongkon ngumbah nganti bersih. Lah wis kelakon bersih, Nak. Iya, lah ora nanti. Oh, dulur-dulurmu. Iya. Nang sendang lomban. Lala, siapa aku kadang oleh bebek mati tuh, jare. Kanggo apa nak bebek mati? Lagi pangan. Lagi yo lah suka pangan bebek mati. Yo nak, pancen turune petingke kabeh padha mangan bebek sing wis mati. Tapi ojo rame-rame nak, ojo geger-geger krungu tanggane. Lah iya, piye lah suka mangan bebek mati. Krungu tanggane nak aja rame-rame ya bebek mati. Lah iya bebek mati. Iya bebek mati. Walah aku gak lek geger-geger kok balik-balik ae.